واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita hafalan hadis terlebih dahulu. Nah, Reki baca. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Babul amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. As-Sabi anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama salama ba'athani Allahu bil ilmi wal huda wal ilm kama tali ghaydin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilat al ma' fa'ambatat al kala'a wal ushbal kathir wa kana minha ajarib amsakat al ma' wa nafa'a Allahu biha an nas wa sharibu minha wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tanbidu kala'an fadhalika masalu man faquha fi dinillah panafahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih tatarabun alaih. Kasha kurang makmur. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala babul amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha Al-Qasir Al-Qala Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna masala ma ba'athani Allah bihi Minal huda wal ilm Masali ghaithin asaba ardhan Fakanat minha ta'ifatin tayyibah Amsakatil ma' Qabilatil ma' Fa'anbatatil kala'a wal ushbal kathir Fakana minha ajadid fakana amsakatil ma fakana minha ajadid amsakatil ma fanafa Allah biha an-nas fasharibu minha wasaku wa zara'u fakana minha Wa asobata ifatan minha ukhra Wa asobata ifatan minha ukhra La tumsiku ma'an La tumsiku ma'an Wa la tumbitu kala'an Fadhalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih. Fanafa'ahu bima ba'athani Allahu bih. Fa'alima wa'allama. Wadhalika masalu man lam yakba' bidhalika ra'san walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Muttafaqun alaih. Naam, Habib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu al-amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha as-sabiq minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana ba'athani Allahu bihi min al-huda wa al-khair, kama kana yuharrisuna asaba ardan fa kanat minha qa'idatan tayyibatan. Qabilatil ma'a fa anbatatil tala'a wal usbal katira. Wakana minna ajadibu amsakatil ma fanafakallahu bihan nasa fasharibu minna wasakau wazara'u wa asaba ta'ifatan minna ukhra wa innama yaqi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Kadzalika matalu man taqaha fi dinillahi fa nafa'ahu bima ba'athahu Allahu bi wa 'alimahu wa 'allam wa matalu man lam yarfa bidzalika raksan wa man lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi. Muttafaqun alaih. Ibari. Allahumma rahmatullah taala, babu fil amri bil muhafadu ala sunnah wa adabiha asabi anhu. Qala radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm kama tali baitin asaba ardan fa kanat minha ta'ifatan tayyibah qabilatil ma'a fa ambatatil kala'a wal usbal katir wa kana minha ajali amsakatil ma'a fa anfanafa Allahu bihan nasa fasarabu minha wasaku wazarabu wa asaba qaribatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an badani jamatalu man qatuha fi dinillah wa mathalu man fa'alima wa allama wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi. Muttafaqun alaih. Habib Fadli. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu al-amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha as-sabiq anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innama ba'athani Allah min al-huda wa al-ilm kama tali baitin asaba ardan fa kanat minha ta'ifatan tayyibatan qabilatil ma'a fa anbatatil kala'a wal usbal katira wa kana minna ajadu amsakatil ma'a fa nafa'ahu Allahu bihan nasa fasharibu minha wasaku wazarau wa asaba ta'ibatan minna ukhra. Allahu innama hiya qiyan la tumsiku ma'an wa la tumsiku kala'an padalika matala wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bi fa'almahu wa 'allama kama talu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yakbal biha udallah yang hafal silakan membaca mudhari. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ats-Tsamin, hadis yang ke-163. An Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah, 6 di antara biografinya adalah di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, murojaah 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Naam. Yang kedua, Abu Hafs. Abdullah bin Abdullah bin Umar. Dan yang kedua, Habib Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Yang keempat siapa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang kelima, Qasah Prabu Busiba. Siapa? Naam, Abdullah. Istri. Tempat antum. Kasih tahu punya anak. Abdullah bin Abbas. Kemudian yang keberapa? Yang keenam siapa? Khalid. Yang keenam siapa? Jabir bin Abdullah ini. Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. Tujuh orang sahabat yang disebutkan oleh para ulama yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Naam, wa yalihi Ibnu Umar, setelahnya Ibnu Umar. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang keempat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang kelima Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, yang keenam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan yang ketujuh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalanku dan permisalan kalian, permisalanku dan permisalan kalian seperti permisalan seorang lelaki. Seperti permisalan seorang lelaki au qada naron, yang menyalakan api. Yang menyalakan api. Faja'ala al-janadibu wal-farashu yaqa'na fiha. Maka mulailah al-janadib, yakni hewan sejenis belalang, al-jarad, belalang, wal-farash, dan juga kupu-kupu, ini serangga-serangga, al-muhim, mulailah belalang-belalang dan juga kupu-kupu terjatuh ke api tersebut. Yaqa'na fiha, terjatuh padanya api yang dinyalakan oleh laki-laki tersebut. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Dalam keadaan dia, yakni laki-laki tersebut, mengusir serangga-serangga tersebut darinya, dari api tersebut. Wahwa yadhubbuhunna anha. Dalam keadaan dia, yakni laki-laki tersebut, mengusir serangga-serangga tersebut dari api tersebut. Tetapi saking banyaknya serangga yang di situ, mereka tidak peduli dengan yang mengusirnya, sehingga mereka berjatuhan di api tersebut. Wa ana, dan saya, kata Rasulullah SAW, hadisnya, saya akhidun bihujazikum anin nar. Dan saya, kata beliau, memegang tali celana kalian dari neraka. Yani sangat erat Rasulullah SAW memegang tali-tali celana kalian dari neraka. Hujzah atau jamaknya hujaz, itu tempat tali sabuk gitu. Tempat apa? Masukkan sabuk itu? Tali yang ada di celana, tempat masukkan sabuk. Sudah paham ya? Paham ya yang pernah pakai sabuk ya? Ada tali-tali di celananya. Nah, aku kata Rasulullah SAW memegang tali-tali celana kalian dari api neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, sementara kalian melepaskan ataupun berlepasan dari tangan, dari tanganku. Aku memegangi tali-tali celana kalian. Ini menunjukkan benar-benar apa? Pingin menyelamatkan kalian, menyelamatkan umatnya dari api neraka sampai diumpamakan memegangnya apa? Tali-tali celana. Lebih kuat daripada sekedar memegang ujungnya. Nah, cuma kata Rasulullah, wa antum tafallatuna min yadi, sementara kalian berlepasan. Nah, yakni banyak yang lepas dari tanganku. Sementara kalian berlepasan atau banyak yang terlepas dari tanganku. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Al-Imam An-Nawawi, al-janadibu nahwul jarad. Al-janadib semisal belalang. Hewan yang semisal belalang. Yang ketika ada cahaya dia ngumpul. Ketika ada api ngumpul di api tersebut. Wal farash. Naam, begitu juga kupu-kupu. Hadza huwal ma'ruf alladhi yaqa'u fin nar. Wal hujaz. Wal hujaz jam'u hujaza, wa hiya maq'idul izar was sarawil. Naam. Tempat apa? Tali pengikat sarung ataupun serwal celana. Talinya ya, khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Pengikat atau maq'id itu pengikat. Maknanya pengikat izar, sarung dan pengikat sirwal. Pengikatnya dipegangi. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita faedah 6 dari perumpamaan ini, fa fi hadza, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan ala hirsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dalil yang menunjukkan betapa semangatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala himayati ummatihi minan nar, untuk menyelamatkan umatnya dari neraka. Wa annahu ya'khudhu bi hujaziha wa yasudduha hatta la taqa'u fi hadhihi an-nar. Dan saking semangatnya Rasulullah SAW menyelamatkan, menjaga umatnya ini dari api neraka, sampai dikatakan beliau itu memegangi tali-tali sarung dan celana mereka dan mengikatnya. Naam, dikokohkan, dikuatkan memegangnya, ya sudduha, supaya tidak jatuh ke dalam api. Tetapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, walakinnana, akan tetapi kita ini naflatu min zalika, banyak yang terlepas dari hal tersebut. Wa na'ba illal wurud, dan kita ini enggan kecuali apa? Berlalu. Tidak mau dipegangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau kecuali maunya al-wurud, melewati, memasuki memasuki api. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullaha an yu'amilana bi'afwihi. Semoga Allah, kita meminta kepada Allah untuk bermuamalah dengan kita dengan kemaafannya. Ini menunjukkan khalafidin rahimani wa rahimakumullah, yang selamat, yang mau berpegang dengan keterkaitan dengan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya yang mau berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan sunnah Rasulullah SAW itu sedikit, tidak banyak. Yang banyak itu justru yang lepas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai diumpamakan seperti serangga, berupaya orang yang menyalakan api tadi menghalau serangga-serangga tersebut, tetapi ternyata serangga-serangganya sendiri berjatuhan ke api tersebut. Banyak yang tersesat, banyak yang menyimpang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Banyak yang tersesat dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Naam. Bahwasanya pengikut Islam ataupun pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit, walaupun dikatakan banyak, itu banyak dari sisi lebih dari 3. Tetapi kalau dikatakan banyak dibandingkan yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah sedikit. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sangat banyak nas dalil yang menyebutkannya. Di antaranya tentunya hadis tentang iftirakul ummah. Hadis yang menyebutkan tentang perpecahan umat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftarakatil yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftarakatin nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah, dan akan terpecah umatku ini ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Setelah itu Rasul menyatakan dari 73 golongan ini, kulluha finnar, kulluha finnar illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu. Kalau mereka atau Rasul menyatakan al jamaah, maka para sahabat mengatakan, siapa mereka wahai Rasulullah, manhum al jamaah, siapa jamaah itu? Kata Rasulullah SAW, maka beliau menyatakan, ma ana alaihil yawma wa ashabi. Ma ana alaihil yawma wa ashabi. Apa saja yang aku dan juga para sahabatku berada di atasnya. Yakni apa? Ajaran, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijalani oleh para sahabatnya. Syahidnya yang menunjukkan sedikitnya orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang telah diamalkan oleh para sahabat dari sisi 73 golongan cuma satu, sehingga yang menyimpang itu lebih banyak. Maka karena demikian keadaannya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dituntut untuk ahlul haq, dituntut untuk orang-orang yang berupaya untuk menjadi seorang ataupun al-jamaah yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW dan juga prakteknya para sahabat, dituntut mereka untuk banyak bersabar. Nah, karena akan berselisih, akan banyak berbeda dengan kebanyakan manusia. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sunnatullah demikian. Walaupun dikatakan banyak, iya banyak dari sisi apa? Di tempat yang lain sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sedikit. Dan yang seperti ini dalilnya sangat sangat banyak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi afan, seperti begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, Allah menyatakan wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau Muhammad mau taat kepada kebanyakan manusia, nah, aktsaru man fil ardi, kebanyakan manusia di muka bumi ini, kau akan taat kepada mereka, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang yang mau berpegang dengan sunnah, ajaran bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar dituntut untuk bersabar. Karena harus siap dia untuk menerima cacian, makian, cemoohan, celaan dan yang lain sebagainya. Pasti itu akan dirasakan, dituntut untuk bersabar. Sayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa. Nam orang-orang yang berpegang as-sabiru 'ala sunnah, orang yang sabar di atas sunnah, kal qabidi 'alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nam sehingga dari sini menunjukkan kepada kita kenapa kita harus bersabar berpegang dengan ajaran bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah bitaufikillahi azza wajal yang akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah tabaraka wa taala. Jangan terlepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya, wal iyadzubillah. Nah, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dari api nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala setelah taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidak lain adalah mengikuti sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bermaksiat kepadanya. Hadis yang sering, yang ma'ruf. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Kecuali orang yang enggan, enggak mau. Maka para sahabat aneh ketika Rasul menyatakan setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Aneh, ada orang yang enggak mau masuk surga. Maka para sahabat ketika itu menyatakan, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, sementara orang yang tidak taat kepadaku maka dialah orang yang enggan. Orang yang enggan masuk ke dalam surga, dia sendiri yang enggak mau. Nah, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan atau disebutkan oleh Rasulullah, itulah orang-orang yang enggak mau, enggan masuk ke dalam sunnah Rasulullah, masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Sehingga bagi siapa saja yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, tidak lain adalah dengan memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bermaksiat kepada beliau. Naam. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fal insan, maka seorang insan, seorang manusia, yambari lahu ayyan qada li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an yakuna laha tau'an. Dan seorang, maka seorang insan, kata beliau, selayaknya untuk dia itu tunduk, taat, tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihi, tidak peduli dengan orang-orang yang menentang. Dia tunduk, pokoknya prinsipnya tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang lain, manusia menyelisihi dia. Wa an yakuna laha tau'an. Naam, dan hendaknya dia taat dengan sukarela kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diupayakan ketika taat kepada sunnah, menjalankan sunnah dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Naam. Li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yadullu 'alal khair wattiqa isyarr. Dikarenakan bahwasanya Rasulullah SAW hanya saja beliau menunjukkan kepada kebaikan dan menjaga dari kejelekan. Kalladzi ya'khudhu bihujazi ghairihi. Seperti apa? Orang yang memegangi tali, apa? Tali celana, tali sarungnya orang-orang lain. Ya'khudhu biha hatta la yaqa'u finnar. Dia memegangi tali celananya, celana orang lain, supaya enggak masuk ke dalam api. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Cuma sangat disayangkan Rasul yang sangat semangat mau menyelamatkan umatnya dari api neraka, ternyata banyak manusia ini umatnya yang lepas dari tangannya, dari pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Rasul, berusaha memegang tali celana kalian dari api neraka supaya tidak masuk dalam api, tapi ternyata kalian sendiri yang lepas dari tanganku. Ini penting, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mendorong kita semuanya untuk benar-benar al-muhafazah, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat sayang kepada kita semuanya. Diumpamakan apa, ataupun saking sayangnya beliau mengumpamakan memegang apa, tali celana kita semuanya, supaya tidak terlepas masuk ke dalam api. Atau seperti seorang apa, yang menyalakan api, kemudian banyak serangga-serangga, kupu-kupu yang mau terjatuh, dia berupaya menghalau hewan-hewan tersebut, tetapi hewan tersebut yang jatuh sendiri ke dalam api. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, wa min fawaidi hadzal hadis, kata Sulaiman rahimahullah, dan di antara faedah hadis ini adalah annahu yambaghi lil insan bal yajib, bahwasanya selayaknya bagi seorang manusia, bahkan wajib, an yattabi'a sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bih wa fi kulli ma naha anhu wa fi kulli ma fa'alahu wa fi kulli ma tarakahu. Selayaknya bagi manusia, bahkan wajib, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bi, pada semua apa yang beliau perintahkan. Wa fi kulli ma naha anhu, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau larang darinya. Wa fi kulli ma fa'alahu, dan pada setiap apa saja yang beliau kerjakan. Kalau perintah identik dengan qaul, perintah identik dengan apa? Qaul. Perintah Rasul, kerjakan. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Naam, wa fi kulli ma fa'alahu, dan taat kepada Rasul pada setiap apa yang beliau kerjakan. Apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan, berupaya untuk mengerjakannya. Dan pada apa-apa yang beliau tidak tinggal, dan pada apa-apa yang beliau tinggalkan, maka tinggalkan apa yang beliau tinggalkan. Ini penting, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, karena sebagian orang atau sebagian kelompok mereka taat kepada Rasul pada apa yang Rasul lakukan saja. Ini sunnah Rasul, ini cara makannya Rasul, ini apa yang dimakan oleh Rasul, ini pakaian Rasul, dan seterusnya. Mereka mengikuti sunnah pada apa yang apa diperintah, yang beliau lakukan saja. Tetapi tidak mengikuti beliau, tidak mengikuti sunnah beliau pada apa yang beliau tinggalkan. Seharusnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada empat perkara. Tadi yang kita sebutkan, harus mengikuti sunnah Rasul itu pada empat perkara. Satu, pada apa yang beliau perintahkan, kerjakan. Yang kedua, pada apa yang beliau larang, tinggalkan. Dan yang ketiga, pada apa yang beliau lakukan. Tadi kan perintah kaul, ini perbuatan. Pada perbuatan Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berupaya kita untuk menirunya, mencontohnya. Dan yang ketiga, pada apa yang beliau tinggalkan. Ini beliau tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, ya jangan dikerjakan. Sari paham ya? Beliau tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, bahkan juga tidak memerintahkannya, maka jangan kita mengerjakannya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kebanyakan ataupun sebagian orang, sebagian kelompok tidak peduli dengan yang poin nomor 4 ini. Nah, yaitu apa? Mengikuti Rasul pada yang beliau tinggalkan. Nah, ini mencakup umum ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, beliau meninggalkan amalan-amalan tertentu ataupun perbuatan-perbuatan tertentu tidak beliau kerjakan, maka jangan kita semua mengerjakannya. Kalau beliau tidak mengerjakan, kita juga tidak mengerjakan. Nah, apa yang beliau kerjakan saja, apa yang beliau kerjakan, ini sering disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau kerjakan, itu saja kita belum 100% bisa mengerjakannya. Nah, masih banyak perintah Rasul, masih banyak yang dilakukan oleh Rasul yang kita belum mengerjakannya. Maka karena masih banyak yang belum dikerjakan dari perintah dan dari perbuatan Rasul, maka jangan sibuk mengerjakan yang beliau tidak lakukan. Apa maksudnya ya? Jangan sibuk mencari-cari mengerjakan perkara-perkara yang justru beliau tidak melakukannya, bahkan melarangnya. Yang diperintahkan banyak, ini belum sanggup, ini enggak mampu, ini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan justru menyibukkan diri pada perkara-perkara yang beliau tidak mengerjakannya atau tidak mensunnahkannya, mencontohkannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang banyak tidak difahami dan tidak diamalkan oleh sebagian kelompok. Mereka menganggap mengikuti sunnah itu cuma pada apa yang beliau kerjakan. Nah, niru ininya Rasul, begini cara Rasul dan seterusnya, tapi tidak mencontoh, tidak mengikuti Rasul pada apa yang beliau tinggalkan. Paham enggak maksudnya? Semoga difahami yang dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Mengikuti Rasul itu pada empat perkara, pada apa yang beliau perintahkan, kemudian pada apa yang beliau larang, terus pada apa yang beliau kerjakan, dan yang keempat pada apa yang beliau larang. Empat-empatnya harus diperhatikan kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipilih-pilih. Nah, jangan dipilih-pilih. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Begitu pula Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebagai lanjutan faedah yang tadi, selayaknya ini tentang perintah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kata beliau, bina wa bina'an ala hadza, dan dibangun atas atas hal tersebut. Fa idza ra'aita nahyan nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa'lam anna fi'lahu syarrun. Maka jika engkau melihat nabi melarang atau larangan nabi dari sesuatu, perhatikan, jika engkau melihat nabi melarang dari sesuatu, maka ketahuilah bahwasanya perbuatan yang dilarang itu jelek. Prinsipnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasul melarang dari sesuatu, maka ketahuilah bahwasanya perbuatan sesuatu yang dilarang tersebut pasti jelek. Maka kata beliau, wala taqul hal huwa lil karaha am huwa lit tahrim. Ketika Rasul melarang, maka jangan engkau mengatakan ini larangan itu makruh atau haram. Bisa dipaham ya? Ketika Rasul melarang dari sesuatu, maka ketahuilah yang beliau larang itu jelek. Jangan engkau berkata dengan mengatakan apa? Iya, dilarang, tapi hukumnya itu makruh atau haram. Nah, jangan sibuk bertanya itu makruh atau haram. Jawabannya adalah ini dilarang, tinggalkan. Jangan terlalu banyak bertanya, iya, maksudnya larangan itu haram atau makruh. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Utruk manaha anhu sawaun kana lil karohah aw lit tahrim. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tinggalkan apa yang beliau larang, sama saja apakah makruh ataukah haram, tinggalkan. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika Rasul melarang dari sesuatu, ketahuilah bahwasanya melakukannya pasti jelek. Naam, wala ta'rid nafsaka lil musa'alah. Jangan engkau terlalu banyak bertanya. Naam, jangan engkau menjatuhkan dirimu pada banyak bertanya. Li'anna as'al asla fi nahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu litahrim illa idza qama dalilun ala annahu lil karahah at-tanzihiyah. Dikarenakan sungguhnya asal larangan Rasul adalah haram kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia makruh tanzih, makruh. Begitu juga sebaliknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau yang terakhir, wa kadzalika idza amara bi syai'in, begitu juga kalau Rasul memerintahkan sesuatu, fala taqul hadza wajibun aw ghairu wajib. Jangan engkau mengatakan ini perintah ini wajib atau enggak wajib. Jangan. Kata beliau, jangan. Kalau ada perintah dari Rasul untuk mengerjakan sesuatu, jangan justru engkau sibuk bertanya, ini tapi hukumnya wajib atau sunnah? Enggak wajib. Kata Rasul, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, if al ma amara bihi fahuwa khairul laka. Nah, kalau ada perintah, maka kerjakan apa yang beliau perintahkan, maka pasti baik bagimu. Pasti lebih baik bagimu. In kana wajiban, kalau dia wajib, maka faqad abrota zimmataka, sungguh engkau telah berlepas diri dari kewajibanmu, wa hasalta alal ajr, dan engkau mendapatkan pahala. Wa in kana mustahabban, dan kalau dia sunnah, faqad hasalta alal ajr, maka sungguh engkau telah mendapatkan pahala. Wa kunta muttabi'an tamamal ittiba' lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau telah mengikuti Rasul dengan sempurna. Nas'allaha ayyarzuqana wa iyyakum ittiba'ahu zahiran wa batinan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah memberikan rizki kepada kami dan kepada kalian untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kita juga berdoa kepada Allah tabaraka wa taala seperti doa yang beliau panjatkan, nas'alullaha ayyarzuqana wa iyyakum ittiba'ahu zahiran wa batinan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah ilaha ilan tasdawruka wa atubu ilaika.